Tentunya juga kerjasama bareng dari Mo Vision Production Video Shooting. Terima kasih telah memberikan yang terindah di sore kali ini. Serta buat Nugroho Audio Sound System juga terima kasih. Yep. Goyang lagi semuanya bro. You bintang nyanyilah. Yang minta cinta tak terbatas waktu. Spesial buat para tamu undangan semuanya ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Sesuai dengan permintaan ada lagu Cinta Tak Terbatas Waktu.